Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-9 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Anfal ayat ke-13. Nah, silakan dibaca Bu Fatimah baca. نعم أستاذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Demikian demikian itu sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya azab Allah sangat perih, sangat keras, sangat dahsyat. Zalika isim isyarah sebagai mubtada, bi anna jar wa majrur. Naam. Hum isim inna isim anna. Oh, isim anna. Isim anna syaqu fi'lun fi'lu amrin saja. Syaqu bukanlah fi'l madi. Fi'l madin. Syaqu. Fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il. Allahu lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin rasulah. Ma'tub al-ha'u mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin man isim syartin. Man isim syarat sebagai mubtada berarti. Isim syarat sebagai mubtada. Yushakik fi'lu amrin Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin rasulah maktub al-ha'u mudhafun ilaih. Al-fa'u harfu jawab saya. Ya. Fa'ul jawab inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, syadidu sebagai khabar inna, al-iqabi mudhafun ilaih. 13 tafsirnya. Zalikal ladzi hadasa lil kafiri min darbi ru'usihim wa a'naqihim wa atrafihim bisababi mukhalafatihim li amrillahi wa rasulihi wa man yukhalifu amarallahi wa man yukhalif amrallahi wa rasulihi. Inna Allaha syadidul iqabi lahu fid dunya wal akhirah. Demikian itulah kami gambarkan kabaran kepada orang kafir yang dari hukuman ru'usihim kepala. Iya, maksudnya dari dihajarnya kepala mereka dan leher mereka. Dihajar kepala mereka sih. Dan ujung mereka wa atrafihim. Anak tuh leher dulu. Leher dan ujung kuku. Ujung jari. Disebabkan karena mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya, dan siapa yang menentang perintah Allah dan Rasulnya maka hukuman Allah sangat keras di dunia dan di akhirat. Sangat dahsyat. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab. Yang demikian itu dengan sebab mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Hukuman Allah sangatlah dahsyat. Ayat ini lanjutan dari kisah yang kemarin. Ini masih bicara tentang kemenangan kaum muslimin pada perang Badar. Kitabnya dijelaskan bagaimana Allah menjadikan orang kafir itu ada yang ditebas leher mereka, kepala mereka, ataupun ada yang putus jari-jemari mereka ketika dalam peperangan Badar. Ini semua disebabkan karena penentangan mereka, penyelisihan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengatakan, Allah berfirman, siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya hukuman Allah sangatlah dahsyat. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah. Baca Bu Nurul ya. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Yang demikian itu karena melenggar tadi maka rasakanlah siksa medan bahwa sesungguhnya bagi orang kafir itu siksa neraka. Nah. Zalikum isim isyarat sebagai mustada khabarnya dibuang ya? Di khabarnya ya itu yang kalimat fadzukuhu. Oh. Fadzuku fi'il madi. Duku bukannya fi'il amar ya? Oh iya. Kan ya, maka rasakanlah iya. Iya. Alfa'u harfu atfin, zuku fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, hu maf'ulun bih. Alwaw harfu atfin, anna isim taukid dan nasbin. Lil kafirina alam, lam, harfu jar ya, lil kafirina jar majrur, azaban dan majrur sebagai khabar anna muqaddam. Oh, sebagai khabar anna muqaddam ya. Azabar sebagai azaban nari isim ini ya, apa isim anna? Azaba ya isim anna, ya. Mu'akhar berarti. Azaba anna annari mudhafun ilaih. Ya, 14 ya. Zalikumul azabul ladzi Ajjaltuhu lakum ayyuhal kafiruna mukhalifuna li awamirillahi wa rasulihi fid dunya fadzuquhu fil hayatid dunya wa lakum fil akhirati azaban nari. Azabun nari wa lakum. Kan ini azabun nari. Yang itulah azab bagi orang yang ajal disegerakan. Itu adalah azab yang aku segerakan untuk kalian, wahai orang kafir. Yang akan segerakan untuk kalian, wahai orang-orang kafir, yang menyelisih perintah-perintah Allah dan Rasulnya di dunia. Maka rasakanlah azab itu dalam kehidupan dunia dan bagi kalian di akhirat, azab neraka. Na'am barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikum fadzuquhu wa annal kafirina 'adaban nar. Yang demikian itu maka rasakanlah azab tersebut dan sesungguhnya bagi orang yang kafir ada azab neraka. Jadi orang kafir itu mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat. Nah, ini mau nanya nih, dalikum nih, kenapa dalikum nggak dalika? Karena yang diajak bicara banyak. Nah, ini namanya apa nih? Kum di sini hitap apa? Ya. Hah? Yang khitab. Ah, mumtaz ya. Ini namanya khitab ya. Iya. Jadi yang seperti domir pada isim isyarah itu bukan domir ya, tapi dia harfu khitab ya. Yeah. Jadi dia menyesuaikan lawan bicara. Kalau yang di depan misalnya seorang laki-laki, dalika. Yeah. Perempuan, daliki. Nah ini kalau banyak, dalikum. Kalau perempuan, dalikuna juga bisa ya, Ustaz. Bisa kalau depan kita, misalnya nih kita pengen bilang ini adalah pulpen, itu adalah pulpen. Di depan kita ada banyak perempuan, kita bilangnya zalikunna qalamun. Qalamun. Jadi ini huruf hitop yang menyelesaikan lawan bicara. Taib ya, barakallahu. Lanjut, ayat 15. Pak Edi sudah datang, Pak Edi. Oh ya, Pak Edi baca, Pak Edi. Nah, Mas Tan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhum al adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam pada sedangkan mereka menyerang kalian, maka janganlah kalian mundur mereka, berpaling ke belakang. Janganlah kalian berpaling ke belakang. Alia harfu nida. Jangan alia ya aja. Ya, harfu nida. Ayu munada ha harfu tanbih. Alladzina isim mausul sebagai naat. Amanu fi'il madhi majzum. Al-amanu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya. Ida dhorof lakitum fi'il madhi tum sebagai fa'ilnya. Alladzina isim mausul kafaru fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya. Yahfan hal alfa harfu atfin la nafi tuwallu fi'il mudhore majzum bi la hum maf'ul bi adbar maf'ul bi thani. Nah, 15. Ya ayyuhalladzina saddaqu Allaha wa rasulahu wa amalus wa kan amila ya'malu ya. Oh ya. Wa amilus bi syar'ihi idza qabiltum alladzina. Ini yang tadi juga qabala yuqabilu. Qabaltum alladzina. Nah. Idza qabaltum alladzina kafaru fil qitali mutaqaribin. Mutaqaribina minkum fala tuwalluhum duhurukum. Fala tuwalluhum duhurakum. Ya, duhurakum. Fatanhazimu anhum. Walakinis butu lahum. Walakinis butu lahum fa inna allaha ma'akum wa nasirukum alaihim. Matuk ke sini Ustaz. Ya. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan syariat-Nya, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam perperangan yang dekat dengan kalian, maka janganlah kalian berpaling memanggil, janganlah kalian memaling dari mereka, memalingkan punggung-punggung kalian. Janganlah kalian memalingkan punggung-punggung kalian. Dan Magdan Hazama itu manusia ya. Lalu kalian pun kalah. Oh iya. Mereka dikalahkan oleh mereka. Maka kalian pun akan dikalahkan mereka, tetapi kalian sabi itu kuat. Teguhlah kalian. Oh iya. Tetapi teguhlah kalian dari mereka, sesungguhnya Allah bersama kalian dan Allah adalah penolong kalian dari mereka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakum Jazakallahu khaira. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang kafir dalam keadaan dekat, yaitu dalam peperangan, sudah berhadapan satu sama lain, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian mundur ke belakang, berpaling ke belakang. Ayat ini menunjukkan larangan lari dari medan perang. Ya. Beda halnya kalau mundurnya karena strategi, ini jelas boleh. Ya. Tapi kalau mundurnya karena takut, ya maka ini nggak boleh. Karena kalau dalam perang ya, ada sekelompok orang yang lari ke belakang, ini akan menghancurkan mental kaum muslimin. Mental pasukan itu akan hancur kalau ada yang lari ke belakang. Maka jelas ya, bahwa kalau sudah berhadapan-hadapan, tidak boleh lari ke belakang karena takut. Ya. Kalau larinya ke belakang karena strategi boleh, tapi kalau karena lari dari medan perang, ini jelas larangan yang lumayan berat dalam Islam. Ya. Karena ini bisa menyebabkan jatuhnya mental pasukan sehingga bisa menyebabkan kesalahan. Nah, silakan dibaca. Kurniati baca. Suara saya terdengar ya? Ya, nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan siapa saja yang berbalik ke belakang atau mundur pada hari itu, kecuali yang memutar balik untuk berperang atau bergabung kepada kelompok kelompok muslim, maksudnya kelompok muslim, yeah, maka sungguh keengganan dia itu menimbulkan ya, disertai kemurkaan Allah, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Al-wawu harfu atfin, man harfu syartin wa jazmin. Kok huruf si isim ya? Isim ya, isim syartin ya. Man isim syart. Isim syart sebagai mubtada. Ya, isim syart sebagai wa jazmin ya. Wa jazmin sebagai mubtada. Isim syartin wa jazmin sebagai mubtada. Yuwali fi'il mudhari majzum bi man dengan hazfu harfu ilah ya. Iya. Him maf'ulun bi fa'ilnya yaudu alaman. Ya yauma idzin ini dzaruz zaman ini dubura maf'ulun bi dari yuwali alha'u mudhafun ilai illa adatul istisna mutaharrifan, ini mustasna ya. Ya. Yeah. Mutaharrifan likitalin jarwa majrur au hazfu atfin mutahayyizan ma'atuf ke mutaharrifan ila fi'atin jarwa majrur alfa'u harfu jawab dari man tadi qad harfu tahqiqin ba'a fi'il madi biwadobin ba'a fi'il madi fa'ilnya domiru mustatir huwa biwadobin jarwa majrur minallahi jarwa majrur alwaw harfu atfin ma'wa ini mubtada alha'u mudhofun ilai jahannamu khobar alwaw harfu atfin bisa ini fi'il madi lil apa tuh yang celaan lil izam ya lizam bisa itu fi'il madi lizam al-nasiru itu sebagai enggak ada itu fi'il madi ya masiru berarti fa'ilnya ya iya. Masiru sebagai fa'il terjemahannya wa man yuwallihi minkum zahrahu waqtaz zahafi illa mun'atifan Muna, muna'atifan ya. Oh ya. Muna'atifan lima kidatil kufari. Betul, Ustaz. Ya. Au munhazan ila jama'atil muslimina hadiril harbi haitsu kanu faqad istahaqqal ghadba minallah. Faqad istahaqqal ghadabu minallah. Oh, ini fa'il ya? Ghadabu. Ghadabu minallah. Wa maqamahu jahannam. Benar ya? Maqamahu jahannam. Wa bi'sal masiru wal munqalabu. Nah. Artinya, dan siapa saja di antara kalian yang berbalik mundur, membelakangi berbalik mundur di waktu serangan musuh, kecuali yang berbalik untuk melakukan tipu daya kepada orang kafir atau bergabung kepada sekelompok orang-orang muslim yang ada pada saat itu di medan perang dimanapun mereka berada, dan sungguh ia pantas mendapat kemurkaan dari Allah, dan kediamannya adalah neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu sama ya, dan tempat kembali dan tempat berpulang ya. Tempat berpulang. Dan barakallahu fik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a. فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan siapa saja yang membelakangi musuh pada hari itu, ya pada hari peperangan, yang mundur ke belakang, illa mutaharrifal liqtal, kecuali orang yang melakukannya untuk strategi perang, aw mutahayyizan ila fi'ah, atau ia ingin berkumpul kepada kelompok yang lain, maka sungguh dia kembali dengan kemurkaan dari Allah. Dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ancaman bagi orang yang lari dari medan perang berat sekali ya. Apa sebentar? Nah. Jadi ancaman bagi orang yang lari dari perang adalah jahannam ya, ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ini menunjukkan beratnya ya, betapa besarnya larangan tersebut. Ya karena memang kalau dalam peperangan ya, kalau ada yang lari dari perang ini bisa menjatuhkan mental kaum muslimin, dan ini bisa menyebabkan kekalahan keseluruhan pasukan, makanya ancamannya sangat berat. Apalagi dalam Islam itu kan ya seluruh perkaranya adalah baik gitu ya. Makanya dalam perang itu harus siap dengan segala konsekuensinya. Ya, jadi daripada lari mendingan ya maju ke depan ya, sekalipun akan mati syahid. Ya. Ajaban li amil mukmin ya. Urusan kaum muslimin itu semuanya luar biasa. Kalau dia terbunuh dia syahid, kalau dia menang dia mendapatkan kebahagiaan dan juga ghanimah. Nah. Sekarang mana? Ini. Baik. Silakan dibaca. Bu Dairis ya membaca ya, baca Bu. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna allaha sami'un alim. Dan tidaklah kalian membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan tidak pula kamu yang melempar mereka, ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar mereka. Dan Allah hendak menguji orang-orang mukmin dengan ujian yang baik. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Al-Fawwat wa'atin, lam hafu jasmin, taqtulu fi'ul mudari, majzumun bi lam waw fa'il hum maf'ulun bi awau hatfu atfin lakinna harfu istidrak, Ustaz, benar? Ya. Allaha isim isim benar, Ustaz, ya? Ya, lafzul galala isim lakinna. Isim lakinna. Allaha lafzul galala sebagai isim lakinna. Kotala fi'il madi hum kotala itu fi'il madi, Ustaz, ya? Fi'il madi, ya. Terus hum maf'ulun bi. Iya, maf'ul bi. Fa'ilnya kan baliknya ke Allah. Dia sebagai khobar dari lakin, alwa lakin, lakinna. Iya, jumlahnya sebagai khobar dari lakin. Alwa harfu atfin, ma harfu nafin, romaita fi'il madi, ta sebagai fa'il, il zorof, romaita fi'il madi, ta sebagai fa'il, alos harfu atfin, lakinna is harfu istidrak, Allaha lafuz dalalah sebagai isim lakinna, roma fi'il madi fa'ilnya huwa ya wadu Allah. Kembali kepada Allah, ya. Nah. Jumlah fi'ilnya, fa'il dan fi'il sebagai khobar dari lakinna. Alwaw harfu atfin al-lamu lamu kai dengan lamu tahlil bedanya apa, Ustaz? Sama, beda juga, beda nama doang. Tamukai. Yublia fi'ul fi'lin fi'il mudhari mansubun bi lamikai. Al-mu'minina maf'ulun bi minhu jar wa majrur. Bala'an, bala'an itu apa, ya? Maf'ul bi yang kedua. Maf'ul kedua. Maf'ul bi sani hasanan na'at dari bala'an. Inna harfu takid wa nasbin, Allaha lafudzalala sebagai isim inna, sami'un khobar, alimun khobar. 17. Falam taqtulu ayyuhal mu'minuna al-musyrikina yawma badrin, walakinna allaha kota lahum. Haithu a'na... A'ana yu'inu. Haitsu a'anakum. Ya. Haitsu a'anakum. Ala dzalik. Wa ma rumaita hina rumaita ayyuhan nabiyyu walakinna Allaha rama. Haitsu awsallar ramiyatal lati rumaituha. Rumaitaha ila wujuhil musyrikina. Waliyakhtabirul mu'minina waliyakhtabiro kan lamnya lam ta'lil waliyakhtabirul mu'minina billahi wa rasulihi wa yusiluhum bil jihadi ila a'lad darajati wa yu'arrifuhum ni'matahu alaihim. Ini masuk semuanya nih, wa yusiluhum wa yu'arrifahum. Masuk ke yakhtabira semua masuk. Di wa yu'arifahum. Arifahum ni'matahu alaihim. Wa yashkuru lahu subhanahu ala dhalika. Inna allaha sami'un li du'aikum wa akwalikum. Ma asraltum bihi wa ma a'lantum alimun bima fihi salaha ibadihi. Alimun bima fihi salahu ibadihi. Solahu ibadi. Nah, membar konflik wajah zakil lahu khairo. Terjemahkan, Ustaz. Hah? Belum terjemahkan. Oh, ya, apaan? Maka bukanlah kalian membunuh mereka, wahai orang mukmin. Maka bukanlah kalian membunuh orang musyrik itu, wahai orang mukmin, pada perang Badar. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Di mana saja menolong kalian atas yang demikian. Dan tidaklah kamu melempar mereka ketika kamu melempar, wahai Nabi, akan tetapi Allah lah yang melemparnya. Ketika kamu mengirimkan lemparan yang kamu melempar kepada wajah-wajah orang musyrik. Ke wajah atau ke depan, Ustaz? Ila wujuhi, ya, ke arah orang musyrik. Ke arah, ya. Ke arah orang musyrik. Dan untuk menguji orang-orang mukmin terhadap Allah dan Rasulnya. dan membawa mereka untuk berjihad, untuk meningkat kepada derajat yang lebih tinggi. Dan mengabarkan kepada mereka nikmatnya atas mereka. Maka bersyukurlah kalian kepadanya, Allah yang Maha Suci, atas yang nikmat yang demikian itu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar doa kalian dan perkataan kalian, apa yang kalian rahasiakan dan apa pula yang kalian nyatakan. Allah Maha Mengetahui terhadap apapun kebaikan hamba-hambanya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka tidaklah kalian membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan tidaklah engkau melemparkan anak panah, ketika engkau lemparkan, akan tetapi Allah yang melemparkan anak panah tersebut. Dan agar Allah menguji orang-orang yang beriman dengan ya ujian yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi ketika kaum muslimin berperang melawan orang kafir, maka Allah yang menolong mereka. Allah yang menjadikan ya anak panah mereka tepat menuju ke arah orang-orang musyrik atau musuh-musuh kaum muslimin. Dan jihad di jalan Allah merupakan ujian yang baik ya. Karena kalau orang berjihad kemudian syahid di jalan Allah, maka dia mencapai derajat yang paling tinggi ya, yaitu sebagai syuhada. Nah, ya kita lanjutkan. Siapa yang belum baca? Pak Kohir, yuk baca yuk, dikit nih, pendek ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Halo, Tad. Ya, ya, yang demikian itu. Dengar, Tad, ya? Ya, yang demikian itu. Dzalikum. Terjemahin dulu. Terjemahin dulu, ya, Tad. Iya. Baik. Mana Pak Koher? Suaranya hilang-hilang ya, Tad. Sekarang udah bagus ya? Ya, sekarang bagus, sekarang bagus. Demikianlah itu yang dilimpahkan kepadamu. Itu yang mana? 18 kan? Oh iya, iya. Ayo. Ya. Dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Nah. 18. Assalamualaikum. Dalikum isim isyarah sebagai mubtada alwawu harfu atfin an harfu taukin wa nasbin Allahu labdul jalalah isim anna ya, Dada? Yang mana? Iya, isim anna, betul. Allah ya. Muhinu khobar anak kaidi mudofun ilai al kafirina mudofun ilai lagi ya, tadi ya? Iya, mudofun lagi. Betul, Tad. Terjemahannya. Nah, ini nih, Tad. Hadal fi'lu. Ya, hadal fi'lu. Hadal fi'lu min kitalil min qatlil musyrikina waramihim hinan hazamu wal bala'ul hasanu wal bala'ul hasani hasanu hasanu binasril mu'minina ala. Afan, ini berarti ini ya, apa hadal fi'lu berarti wal bala'il hasani, Afan, ya, wal bala'il wal bala'il hasani binasril mu'minina alal a'da'ihim huwa minallahi lil mu'minina wa anna allaha fiha fima yustaqbalu fima yustaqbalu mud'ifu wa mubtilu mud'ifun wa mubtilu mud'ifun wa mubtilun makarul kafiri wa mubtilu makril kafirin wa mubtilu makril kafirina hatta yadhillu wa yanqadu lil haqqi aw yuhliku. Iya, aw yahliku aja. Aw yahliku. Perbuatan ini ya. Ya. Dari membunuh orang-orang musyrik atau melempar mereka apa nih tadi? Mereka ketika mereka kalah. Mereka kalah wal bala'ul hasana dan ujian yang baik. Dan ujian yang baik binasril mukminin bersama pertolongan orang-orang mukmin ya Tad. Ya, dengan menolong orang beriman atas yang semua orang beriman ala i'da'ihim. Wa minallah mereka dari Allah. Wa minallahi lil mukminina. Apa nih Tad? Enggak siap. Afwan. Itu adalah dari Allah untuk orang beriman. Oh, itu adalah Allah untuk orang beriman dan Allah dan sesungguhnya Allah fima yustaqbal fima pada apa yang akan datang? Pada apa yang akan datang? Mud'ifu wa mubtilu melemahkan dan menghancurkan. Melemahkan dan menghancurkan makar orang-orang kafir hatta sampai mereka terhina. Sampai mereka terhina wa yanqadu lil haqqi dan tunduk kepada kebenaran. Dan tunduk kebenaran atau mereka binasa. Atau mereka binasa. Afan Ustaz kurang siap. Ya enggak apa-apa. Innami barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Ya, demikian itu ya, bahwa sesungguhnya Allah menghinakan atau menghancurkan tipu daya orang kafir ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat makar ya. Mungkin orang kafir sering membuat makar tipu daya kepada kaum muslimin, tapi Allah lah yang menghancurkan tipu daya mereka ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang belum baca di sini? Bu Azmiya, ya baca Bu Azmiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Wa in ta'udu na'ud wa lam tughni 'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan jika kalian meminta dibuka, sesungguhnya telah datang kepada kalian kemenangan itu. Dan jika kalian berhenti, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Jika kalian kembali, kami akan kembali dan pasukan kalian tidak akan mampu apapun walaupun jumlahnya banyak. Dan sesungguhnya Allah bersama kaum mukminin. In harfu syartin tastaftihu fil ma. In harfu syartin wa jazmin. In harfu syartin wa jazmin tastaftihu fil mudhari. Majazum bi'in fa'ilnya al-wawu fa harful anfin qad harfu tahqiqin jaa fil madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa kum mudafun il salah jaa fil madi fa'ilnya al fathu kum mudafun ilai wa harful atfin in harfu syartin wa jazmin tantahu fil mudhari majzum bi in al wawu sebagai fa'il fa harful afin huwa mubtada mubtada khairun khabarnya lakum jarwal majur wa harful atfin in harfu syartin wa jazmin ta'udu fil mudhari majzum bi in na'ud fi'il madi sebagai jawab syartin majzum wawu al wawu harfu atfin lan harfu nasbin tughniya fil mudhari mansubud milan ankum jarwa majrur fi'atukum sebagai fa'ilnya kum mudafun ilaih syai'an maf'ulun bih maf'ul bih ya. Al-wawu harfu atfin. Law harfu syartin. Syartin wa jazmin juga ya Ustaz? Enggak, kan selanya bingung. Kasurat fi'il madi. Fa'ilnya domir mustatir hiya. Kembali kepada fi'ah. Al-wawu harfu atfin. Kemudian anna harfun nasbin allaha isim lafzul jalal sebagai isim anna ma'al mu'minin jarul majrur sebagai khobarnya. Nah. In taqlubu ayyuhal kuffaru minallahi an yuqa'a ba'suhu wa 'adzabuhu. An yuqi aja kali ya, alqa'a yuqi. An yuqi'a ba'suhu ba'sahu. Oh ya. An yuqi'a ba'sahu wa 'adzabahu 'alal mu'tadin 'alal mu'tadina adh-dhalimina faqad ajaba Allahu talabakum. Hina awqa'a bikum min iqabihi ma kana nakalan lakum wa ibratan lil muttaqin wa in tantahu ayyuhal kuffaru anil kufri billahi wa rasulihi wa qitalin nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa khairun lakum fi dunyakum wa ukhrakum wa in ta'udu ila al-harbi wa qitalu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qitali kan maksudnya ke harbi kan ila al-harbi wa qitali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kita li atba'ihil mu'minina na'ud bihazimatikum kama huzimat kama huzimtum yauma badirin walan tughniya ankum jama'atukum syai'an kama lam tughni ankum yaumul badrin ma'a kasurat adadukum wa itadukum wa killati adadil mu'min wa killati berarti tadi bukan ma'a kasurati ya, ini kan bukan fil madi. Makasrati adadikum wa itadikum wa killati adadil mu'minin wa iddatihim wa annallaha ma'al mu'minina bi ta'yidihi wa nasrihi. Nah. apa sih? Jika kalian meminta wahai kaum kafir dari Allah agar musibah dan azab kepada orang-orang yang menentang, yang zalim, sesungguhnya Allah telah menjawab permintaan kalian ketika terjadinya hukuman kepada yang apa hukuman penent yang apa sih ini apa ketika hukuman itu terjadi kepada kalian dijatuhkan aja kepada hukuman itu jatuhkan kepada kalian dan sebagai yang merupakan pelajaran dan merupakan pelajaran bagi kaum muttaqin. Dan jika kalian berhenti, wahai kaum kafir, dari kekafiran kepada Allah dan Rasulnya dan memerangi nabinya Muhammad SAW, maka itu baik bagi kalian, bagi dunia kalian dan akhirat kalian. Tapi jika kalian itu kembali kepada peperangan dan permusuhan Muhammad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dan kepada apa memerangi pengikut kaum mukminin, kami akan kembali menyerang mengalahkan kalian, mengalahkan kalian. Seperti yang telah kami bagaimana kalahkan. Kalian dikalahkan ya? Banyak kalian dikalahkan pada perang Badar dan tidaklah pasukan kalian itu mampu sedikit pun, seperti juga tidak mampu pada mampunya kalian pada perang Badar, walaupun jumlah kalian banyak dan tadi itu apa saja? Senjataan ya. Senjata itu walaupun senjata kalian dan jumlah kaum mukminin yang sedikit dan jumlah kaum mukminin dan persenjataannya sedikit, sesungguhnya dan sungguhnya Allah bersama para mukminin dengan menguatkannya dan menolongnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين. Jika kalian meminta kemenangan, maka sungguh telah datang kepada kalian kemenangan. Dan jika kalian berhenti, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi kaum muslimin, na'ud, kami pun akan kembali mengalahkan kalian. Dan tidak akan mencukupi ya kelompok kalian sedikit pun. Dan tidak akan mencukupi jumlah kalian yang banyak sedikit pun. Walau kasrat, sekalipun ya jumlah kalian itu banyak. Wa annallaha ma'al mu'minin. Dan semuanya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, bahwa lebih baik kalian berhenti memerangi kaum muslimin lalu memilih jadi orang yang beriman. Dan memang setelah peperangan dan perangan ya, baik perang Badar, perang Uhud, banyak pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Termasuk diantaranya Khalid bin Walid itu kan akhirnya memutuskan untuk menjadi muslim, salah satunya adalah karena itu. Karena Khalid bin Walid melihat kaum muslimin yang jumlahnya sedikit kok ya hampir selalu menangi semua perangan. Maka dia menganggap bahwasanya ada kekuatan di balik kaum muslimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid pun memutuskan untuk masuk Islam sebelum terjadinya Fathu Makkah. Nah, ya. Tapi mungkin materinya sampai di sini. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Pak Junaidi bertanya, apakah malaikat yang ikut berperang hadir dalam bentuk seperti manusia atau sama sekali tidak nampak? Tidak nampak ya, jadi memang kalau kita lihat riwayat-riwayat yang bicara tentang perang Badar ini, ya mereka tidak menampakkan diri sebagai manusia, jadi tidak nampak para malaikat itu. Kemudian meninggalkan perang karena takut pada musuh, mungkin dalam istilah hukum militer disebut sebagai desersi, ya betul ya. Betul itu maksudnya. Jadi kalau ada tentara aja, kalau misalnya dia lari dari peperangan, dia pasti akan dihukum mati ya. Dalam ilmu, dalam militer itu kan kalau ada tentara yang lari dari medan perang, dia akan dihukum mati. Ya, sama dalam Islam pun ketika ada kaum muslimin yang lari dari peperangan, maka ya ini merupakan pelanggaran yang sangat luar biasa ya. Makanya kita membaca ya kisah pada perang Uhud gitu ya. Ketika kaum muslimin banyak yang mundur ke belakang, ya itu para wanita yang memang kan kalau peperangan itu biasanya di barisan paling belakang itu ada para wanita yang mereka itu menyiapkan makanan untuk kaum muslimin. Nah, itu mereka melempari batu ya. Jadi pasukan kaum muslimin yang mundur itu dilempari batu supaya balik lagi. Karena itu merupakan pelanggaran yang luar biasa. Bahkan tadi kan diancam neraka ya. Orang yang lari di lempar itu diancam dengan neraka. Karena ini membahayakan ya kaum muslimin. Dengan mundurnya orang-orang dari peperangan itu akan menjatuhkan mental kaum muslimin. Padahal dalam perang itu kan yang paling menentukan adalah mental ya. Kalau mentalnya dominan, maka ya mereka akan kokoh dalam berperang. Tapi kalau mentalnya sudah jatuh, biasanya akan mudah dikalahkan oleh musuh. Nah, ya mungkin sampai sini untuk materinya. Semoga apa kita baca bermanfaat, bisa kita ambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.